salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Terakhir kita membahas bahasanya firman Allah, ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang dimaksud sadaqu, mereka telah orang-orang yang benar dan jujur, adalah sadaqu fi qaulihim amanna. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar dalam ucapan mereka bahwasanya kami beriman. Fa'inna hadza, maka sunnya kalimat ini adalah perkataan yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya dan mereka pun telah mengucapkannya, kami beriman. Dan mereka tidaklah diperintahkan untuk mengucapkan dengan lisan-lisan mereka dan mengatakan nahnu abra au nahnu bara, kami adalah orang-orang yang orang-orang yang baik. Bal idza qala rasulu, bahkan jika ada seorang yang mengatakan ana zarrun, aku adalah orang yang baik, fa muzakkin li nafsihi, maka itulah orang yang memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu, kanat dahulu Zainab bin Jahsyin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Barrabun. Faqila, maka ada orang yang berkomentar, tuzaki nafsaha, kalau dia memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah namanya menjadi Zainab. Berbeda dengan insya'il iman fi kaulihim, ucapan kalimat iman dengan mengatakan amanna, kami beriman. Fa'inna hadha qad furidu alihim ayakuluhu, maka mereka diwajibkan untuk mengucapkannya. Bagaimana firman Allah, kulu, ucapkanlah, amar dan kemasal perintah wajib. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah wahyu, dan beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal Aswad dan anak-anak Ya'qub. Wa ma'utiya Musa, dan wahyu yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan wahyu yang diberikan kepada para nabi mirabbin, dari Rabb mereka. Demikian juga di awal surat Ali Imran, kul katakanlah amanna, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal Aswaq dan anak keturunan Ya'qub atau saudara-saudara Yusuf, wa ma'udiyah Musa, dan wahyu yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Dan Allah berfirman, amana rasulu, rasul beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, wal mu'minun, demikian juga semua orang-orang yang beriman. Kullun, semua mereka beriman pada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab suci dan para rasul Allah. Mereka mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun utusan Allah. Faqauluhu, maka ucapan orang yang beriman la nufarriqu, dalilun adalah dalil bahasanya mereka sebelumnya mengatakan amanna, kami beriman dengan para rasul dan kami tidak membeda-bedakannya. Membeda-bedakan para rasul, semuanya kami imani. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jama'u, maka mereka mengumpulkan antara kalimat amanna walanu farik baina ahadin min rusulih dan ucapan sami'na wa ata'na. Maka di sini terdapat faedah muhimmah, yaitu dibedakannya antara kalimat amanna atau amantu dengan kalimat ana mukmin. hukumnya beda. Kalau kalimat amanna, amantu billahi dan seterusnya, hukumnya wajib. Mengucapkan saya beriman kepada Allah dan seterusnya, hukumnya wajib. Bagaimana kata Syaikhul Islam? Syaikhul Islam mengatakan bikhilafi insail iman bikaulim amanna fa'inna hada fasfurida alihim, hukumnya wajib atas mereka, atas mereka orang-orang yang beriman. Maka wajib mengucapkan amantu, amanna. Dan ini berbeda dengan kalimat ana mukmin. Maka bolehkah mengucapkan ana mukmin? Nah, ini sih diperselisihkan oleh ahlu sunnah, dan ada tiga pendapat tentang masalah ini di antara ahlu sunnah. Dan pendapat yang benar adalah boleh seorang itu mengucapkan ana mukmin dengan maksud bahasanya dia punya keimanan dalam pengertian yakin kepada Allah, Rasul dan enam rukun iman yang lain, dan rukun-rukun iman yang lain. Tetapi bukanlah maknanya dia telah mengklaim telah mengamalkan semua cabang iman. Oleh karena itu boleh juga mengucapkan ana mukmin insyaallah. Jika yang dimaksudkan adalah pengakuan bahasanya dia tidak menyatakan bahasanya dirinya adalah orang yang banyak kekurangan, yang tidak melakukan dan memenuhi dan mewujudkan semua cabang-cabang iman. Maka kalau amantu billah, amanna, wajib. Dan kalau ana mukmin, diperselisihkan. Kalau amanna, amantu, hukumnya wajib. Karena diperintahkan oleh Allah, qulu amanna billahi, qul amanna billahi. Kalau di ayat al-bir dan Allah berfirman tentang ayat yang bahas tentang al-bir, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah tetapkan bahasanya abrar itu sama dengan muttaqin ketika bir disebut bersendirian, wa tajrib dan sendirian, tidak bergandeng dengan yang lain. Namun Allah bedakan antara istilah bir dan takwa inggal ikhtiran ketika dalam kondisi bergandeng, bertakhir dan bergandeng. Wa ta'awan ala siri wa taqwa. Ketika wa ta'awan ala siri wa taqwa, maka fir artinya menjalankan perintah dan taqwa artinya menjauhi larangan. Padahal adil ayatu, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hakikat iman atau pengertian iman dan pengertian fir, pengertian taqwa indal islah ketika masing-masing disebut sendirian adalah sama. Maka orang yang beriman yaitu sama dengan orang yang bertakwa, dan itu sama dengan al-abrar. Oleh karena itu terdapat dalam hadis-hadis tentang syafaat yang sahih, akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya seberat darah min iman, seberat darah berupa iman. Dalam riwayat yang lain, seberat darah minal khair. Ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan khair adalah iman. Maka dua redaksi hadis syafaat ini kalau kita gandengkan, maka menunjukkan bahasanya makna khair dalam miskala darah dan minal khairin adalah sama dengan iman. Nah, ini mutabikun sama persis dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang melihat, siapa yang melakukan amal meskipun seberat zarah, berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Demikian juga siapa yang melakukan amal seberat zarah berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan khair dan syar dalam surat Az-Zilzalah ini? Wa dzalika allazi huwa mithqal dzarratin min khairin huwa mithqal dzarratin min iman. Jadi maksud seberat zarah berupa kebaikan adalah seberat zarah berupa iman. Maka siapa orang yang memiliki iman meskipun cuma seberat zarah, maka dia akan melihatnya, melihat dampak dari amalnya tersebut, yaitu dia akan selamat dari neraka dengan seberat zarah iman yang dia miliki. Begitu dalam hadis syafaat. Maka mereka orang yang beriman, mereka lah abrar, mereka orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang sempurna. Ya, maka mutlak di sini artinya kamilah. Ya, maka di sini dari selama kita baca al-iman, ya, maka kita jumpai bahasanya kata-kata mutlak itu memiliki dua makna. Pertama, boleh jadi mutlak adalah kebalikan dari takyid, kebalikan dari iktiran, disebut sendirian, mutlak, tidak bergandeng. Namun terkadang yang lain, mutlak maknanya adalah kamil, kebalikan dari naqis. Maka hum ahlu sa'adah al-mutlaqah, maka adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang mutlak. Mutlak di sini sempurna. Mereka lah para penghuni surga yang mereka dijanjikan untuk masuk surga tanpa ada. Dan mereka itulah orang-orang yang Nabi katakan, siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami, dan siapa yang menghunuskan senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari kami. Siapa yang dimaksud dengan kami di sini? Kami di sini maknanya adalah ahlu sa'adah al-mutlaqah, alladhi wa'idun alladhina wa'idu bidukulil jannah bila ada. Maka berdasarkan takwil ini, maka hadis ini bukanlah takfir, mengkafirkan orang yang memberontak dan mengkafirkan orang yang menipu. Karena nanya dimaknai dengan ahli sa'adat al-mutlaqah alladzina wa'idu bidukulil jannah bila ada. Fa'innahu laysa min ha'ula, maka orang yang menipu bukanlah termasuk orang-orang yang dijanjikan masuk surga tanpa ada. Bal hum al-dhunub, namun orang yang menipu adalah orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang al-mu'arradina lil-wa'di uswata amsalihi. Kalau kalimat yang enak seharusnya al-mu'arradina lil-wa'id uswata amsalihi. Orang-orang yang mu'arradina lil-wa'id, orang-orang yang terancam dengan ancaman, nyambung ahlu dunuk al-mu'aradin lil-wa'id. Karena al-wa'ad itu jadi baik, al-wa'id itu jadi ancaman. Allah alam mungkin yang lebih tepat adalah al-mu'aradin lil-wa'id, ketika adalah orang-orang yang terancam bil wa'id ancaman uswatan amsalihim, semisal dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Lil wa'id. Kemudian pasal berikutnya, wa hada al-mu'min nafsi asma'illah wa asma'i kitabi wa asma'i rasuli wa asma'i dinihi. Wa tanau, maka jenis ini minam dia adalah semodel dengan nama-nama Allah. Tadi bir sama dengan takwa sama dengan iman. Abroh itu yang maknanya sama dengan muttaqin, sama dengan al-mu'minun. Maka ini tiga nama namun isinya sama. Nah, ini nanti sejenis dengan atau semodel dengan nama-nama Allah, nama-nama kitab Allah, nama-nama Rasul Allah, dan nama-nama asma Allah. Namanya banyak namun hakikatnya sama. Macam nama Allah, kulidu Allah awidu Rahman, panggilah Allah, katakanlah panggilah Allah, katakanlah panggilah Ar-Rahman. Ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Ayat ini jadikan dalil oleh sebagian oleh orang-orang sufi untuk mengatakan disyariatkannya berzikir Allah Allah. Katakan kulitu Allah kulitu Rahman, panggilan Allah jadi Allah Allah Allah Allah kulitu Rahman atau panggilan Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman. Dan kalau orang itu baca sebab nuzul ayat ini, tidak akan punya pemahaman semacam ini. Karena sebab nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Ka'bah, berdoa di Masjidil Haram, dan doanya ya Rahman, gini. Nah, ini didengar oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik mereka beriman dengan semua nama Allah kecuali Ar-Rahman. Mereka mengatakan siapa itu Rahman? Aneh, Muhammad ini aneh. Dia mengatakan kalau dia hanya menyembah satu sesembahan. Nyatanya dia menyembah Allah juga menyembah Ar-Rahman. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Dari dua nama tersebut yang tafsir segala lainnya sudah dijelaskan kalau maknanya adalah ya Allah, ya Rahman. Dan zikir Allah Allah tidak pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah saja. Demikian juga kalau bersama dari Allah nama nama yang terindah, maka panggillah Allah dengannya dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Dan Allah berfirman, ialah Allah saat yang dia bersembahan yang terhenang yang berat bersembahkan dia, dia adalah matahari yang sahib dan yang nampak, dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ialah Allah saat yang dia bersembahan yang berat bersembahkan dia, dia adalah dan yang memiliki nama Al-Malik Al-Qudus Salam Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah Amma Yusyikun. Maksudnya Allah dari kemusyrikan yang kita lakukan. Tidak Allah yang memiliki nama Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Lahul Asmaul Husna. Dia memiliki nama-nama yang terbaik. Terus tetap dia memuji Allah. Maksudkan Allah semua yang dilakukan di bumi. Dan dia maha Al-Aziz dan dia memiliki nama Al-Aziz Al-Hakim. Maka nama Al-Aziz itu pertama yang kedua ala nafsi, mengacu kepada zat Allah. Kemudian yang kedua izzati, menunjukkan kalau dia punya sifat mulia dan perkasa. Al-Khaliq adalah nama yang menunjukkan kepada zat Allah, diiringi menetapkan sifat. Bahasa sifat Allah sebenarnya kita. Maka nama Ar-Rahim menunjukkan akan menunjukkan zat Allah, diiringi dengan menetapkan nama dan menetapkan sifat, yaitu kasih sayang. Dan diri Allah itu berkaitan erat dengan semua sifat-sifatnya. Pasal puluh ismin, maka jadilah kesimpulannya semua nama itu menunjukkan pada zat Allah yang pertama, kemudian menunjukkan pada sifat yang khusus ada pada nama tersebut. Ini kalau kita menggunakan metode mutafaqah, atau menunjukkan kepada salah satu antara zat atau sifat dengan menggunakan metode tasamun, atau menunjukkan pada sifat yang lain dengan menggunakan metode iltijah. Maka untuk memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, maka di sini disampaikan kaidah. Salah satu kaidah berkaitan dengan nama Allah, yang ini kaidah ini juga telah di disimpulkan oleh Syaikhul Muslimin di Qawaidul Mutlaq. Salah satu kaidah tentang nama Allah adalah nama Allah itu seluruhnya mengacu kepada zat Allah. Maka kalau dilihat dari ini, maka nama Allah itu adalah murabbi, sinonim. Kalau dilihat bahasanya, nama Allah itu mengacu kepada satu zat, yaitu Allah, maka nama-nama tersebut itu murabbi. Nama-nama tersebut adalah sinonim. Namun kalau masing-masing nama itu menunjukkan satu sifat tertentu yang Allah miliki, maka dilihat dari sisi ini, maka nama Allah satu dengan yang lainnya itu tidak sinonim. Dan kalau pengertian Allah itu adalah pengertian Ar-Rahman itu adalah zat Allah, pengertian Al-Aziz adalah zat Allah, pengertian Al-Ghafur adalah zat Allah, maka jika dilihat dari sudut ini, maka nama Allah itu sinonim. Jadi kalau dilihat dari sudut yang lain, bahasanya masing-masing nama itu memuat sifat yang khusus, yang sifat ini berbeda dengan sifat yang dikandung oleh nama yang lain, maka nama-nama Allah tidak sinonim. Maka dilihat dari sudut bahasanya, makna yang terkandung dalam Al-Aziz itu berbeda dengan sifat yang terkandung dalam Al-Aziz itu berbeda dengan sifat yang terkandung dalam Al-Ghafur, maka dua kata ini tidak sinonim. Contoh yang lain, orang yang punya banyak nama, punya-punya alias, maka kalau itu dilihat dari nama-nama ini mengacu kepada kepada person yang sama, maka ini sinonim. Maka dia punya nama asli, punya nama punya, punyanya banyak, punya tiga, anak-anaknya tiga. Maka kalau dilihat dari ini mengacu kepada person yang sama, maka ini sinonim. menetapkan Allah itu punya banyak nama. Ada Allah, ada Aziz, ada Al-Qabur, ada Jabbar. Berarti kita punya banyak Tuhan, kata Al-Qabir. Berarti kita punya banyak Tuhan. Loh, kita punya Tuhan namanya Tuhan Allah, ada Tuhan Aziz, ada Tuhan Jabbar. Pasal Tuhan kita Esa. Dan kita Esa. Supaya Esa itu namanya satu saja. Namanya satu saja Allah. Bukan nama yang lain. Karena kalau kita Esa, maka tidak ada nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut tidak ada. Kenapa? Karena dia kira bahasanya menetapkan nama, mengakui nama Allah itu lebih dari mengetahui, menetapkan dan yakini banyak nama untuk Allah. Itu kira berarti kita menyebutkan Allah. Berarti yang kita sebut banyak. Maka faham Jabbar ini dibantah Al-Sunnah dengan mengatakan bahasanya nama Allah yang banyak itu adalah sinonim dengan pengertian mengacu pada zat yang sama. Dan kaidah ini bantahan juga untuk Mu'tazilah. Kaidah tadi itu bantah untuk Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya semua nama Allah itu sinonim. Mengandung kepada Allah dan tidak mengandung sifat. Tidak mengandung sifat. Semua nama Allah sinonim. Maka mereka menetapkan, maka Mu'tazilah menetapkan nama, mengakui nama untuk Allah dan mereka katakan semua nama Allah sinonim mengacu pada zat yang sama, sama sinonim. Ya sudah, maka berarti tidak mengandung sifat. Nanti kalau nama tersebut mengandung sifat, nanti tidak jadi sinonim. Maka tetapkan semua nama Allah sinonim, mutawatir. Tetapi dari sinonim, mereka katakan nama Allah tidak mengandung sifat. Yang mereka menetapkan kalau Allah itu punya nama Alim, namun tidak Ilmi. Allah itu punya nama Qadir, namun tidak punya kudrah. Nama Allah, Allah punya nama Sami', namun tidak punya Sam'. Allah punya nama Basir, namun tidak punya Basar. Kenapa? Sampai mereka. Dan mereka punya tetapkan bahwa semua nama Allah sinonim. Supaya sinonim, supaya sinonim, maka nama tersebut adalah tidak mengandung sifat. Maka dua akidah sesat ini dibantah oleh Al-Sunnah dengan mengatakan bahwasanya nama Allah itu sinonim sekaligus tidak sinonim. Nama Allah itu pakai satu sudut pandang sinonim, pakai sudut pandang yang lain tidak sinonim. Kalau sudah dari sudut pandang bahasanya nama Allah itu mengacu kepada zat Allah, satu yang diacu mengacu kepada satu zat yang sama, maka sinonim. Jadi menetapkan nama tidak berarti menetapkan banyak Tuhan, tidak sebagaimana anggapan kalian dari Jahmi. Namun bila dari sisi yang lain, nama Allah itu tidak sinonim. Dengan menimbang bahasanya masing-masing nama itu mengandung sifat yang tidak ada, dan sifat ini tidak ada pada nama yang lain. Tidak sebagaimana anggapan kalian dari Mu'tazilah sendiri. Thank you. sesuatu ini berkonsekuensi adanya sesuatu yang lain. Maka meyakini hal ini berarti harus meyakini dia hal itu. Misalnya motor, misalnya tok. Maka jika orang dikatakan padanya motor, ada motor, maka dia memiliki pemahaman motor bahwa jika dia memahami motor itu utuh dari belakang sampai belakang, depan sampai belakangnya, depan sampai belakang. Namun jika ketika kita bayangkan motor, kemudian yang terbayang kepada kita adalah kenal pot, ya ini terdumun. Kata-kata motor menunjukkan adanya kenal pot. Kata-kata motor menunjukkan adanya jok. Kata-kata motor menunjukkan adanya busi. Ini namanya terdumun. Jadi kalau kata-kata motor itu menunjukkan ini ke depan ke belakang, ya ini namanya motor bapak. Ada motor itu menunjukkan adanya pabrik pembuat motor. Maka ini namanya adalah namanya indiza. Konsekuensi adanya motor adalah adanya pabrik pembuat motor. Nah, maka orang memahami nama Allah itu bisa jadi dengan mutawakkal. Maka ketika seorang itu menyebut memahami nama Al-Aziz, maka kalau dalam mutawakkal dia harus ada dalam benaknya dua hal. Pertama, mengacu kepada zat Allah. Dan yang kedua, ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah izzah. Nah, kalau orang itu mengambil dari nama Allah Al-Aziz salah satu saja, itu menunjukkan adanya zat Allah. Maka ini tadamun. Namun bisa juga maka ketika seorang itu mendapatkan bahasanya salah satu nama Allah adalah Al-Aziz dan yang perkasa, maka berarti Allah itu hidup. Tidak mungkin perkasa juga mati. Ini namanya ilmiza. Konsekuensi dari adanya zat yang perkasa adalah zat tersebut hidup. Maka kaidah ini, kaidah tentang nama Allah tadi, kalau dilihat dari satu sisi adalah sinonim, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain tidak sinonim, itu tidak hanya berlaku untuk nama Allah. Kayak ini tidak hanya berlaku untuk nama Allah. Wahat tidak mau kita sini. Jika juga nama-nama Al-Quran itu memakai faedah tadi. Sinonim dari satu sisi, tidak sinonim dari sisi yang lain. Maka nama Al-Quran, Al-Quran, Furqan, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Bayan, Al-Shifa, An-Nur dan semacamnya. Maka nama-nama ini dihadirkan jelas sebagaimana kedudukan ini, yaitu bagaimana kedudukan nama-nama Allah. Dilihat dari satu sisi sinonim, dilihat dari sisi yang lain tidak sinonim. Al-Furqan dengan Al-Huda, dengan Al-Mu'an, dilihat dari sisi kalau itu mengacu pada firman Allah yang sama, maka sinonim. Namun jika dilihat dari sisi sifat dari Al-Quran, maka tidak sinonim. Jadi disebut Al-Quran karena dia bisa membedakan hak dan mana yang hak dan mana yang tepat. Jadi dia disebut Al-Huda ya, karena dia berisi ilmu. Dan dengan itu Al-Huda kita mendapatkan petunjuk, punya ilmu. Jadi dia disebut kita karena dia maktub, karena dia tertulis di mushaf. Dia disebut bayan karena orang itu akan mendapatkan kejelasan. Pikirannya akan jelas mana yang baik dan mana yang salah kita mau menelaah Al-Quran. Jadi disebut syifa, dia disebut dia adalah bahaya hidup dan seterusnya. Demikian pula nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau banyak, Muhammad, Ahmad, Al-Mahdi, sang penghapus kemusyrikan, Al-Hashir, orang yang mengumpulkan manusia nanti akan berkumpul di bawah, di belakang beliau pada kiamat. Al-Mufa, orang yang disusulkan, disusulkan pada rombongan para nabi, maka dia disusulkan, digabungkan pada rombongan para nabi. Nabi penambah rahmat, Nabi taubat, Nabi malhamah, malhamah nifa'ah, karena secara akan jihad dalam karya Muhammad. Maka nama-nama ini sinonim dari satu sisi dan tidak sinonim dari sisi yang lain. Maka masing-masing nama menunjukkan sifat di antara sifat-sifat nabi yang terpuji, yang ini berbeda dengan sifat yang lain. Wahakada mayusna tikuhu, demikian pula minal kapal cerita yang yusna. Yusna di sini artinya kita kapal diulang-ulang penyebutan yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada cerita yang sama, misalnya Musa itu diulang-ulang. Diulang-ulang dengan redaksi yang agak beda-beda. Cerita Musa di surat Al-Baqarah agak beda dengan cerita Musa di surat Thoha, di surat yang lain. Contohnya kisah Musa dan yang lainnya. Maka bukanlah maksud dengan diulang-ulang yang kita anggap dan sama. Cuma sekarang jadi sama. Sama itu obrolan malam. Dan maksud dia antara penaniba akan tapi tujuan adalah supaya untuk isi pelajaran. Kamu kalau ta'ala sebagaimana firman Allah, sungguh dalam kita mereka mendapat pelajaran dari orang-orang yang punya akal. Fala dimakwa asyikun mahdun wala musibah. Fala dimakwa apa yang terjadi, kita yang terjadi antara Musa dengan Fir'aun itu syikun wahid. Satu. Kita yang terjadi antara Musa dan Fir'aun walau musibah, akan tetapi peristiwa ini punya banyak sudut pandang. Peristiwa ini punya banyak sudut pandang. Kalau bahasa sekarang, ada satu kejadian. Kejadian ini bisa dianalisis dari sisi ekonomi, dianalisis dari sisi moral, dianalisis dari sisi politik. Banyak multi pelajaran di sini. Oh, ada peristiwa ini terjadi karena dampak ekonomi ini. walaysa hadza min at-taqrir syai, maka kata janganlah, tidak ada ini bukanlah pengulangan kita sedikit pun, ini bukanlah pengulangan kita sedikit pun. Maka berdasarkan ya sampaikan telah kisah dalam Al-Quran, pengulangan kisah dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan murni, tidak ada dalam Al-Quran pengulangan kita yaitu murni pengulangan kita, kisah yang diulang sama persis tidak, itu tidak ada. Namun ketika ada satu kisah yang sama diungkapkan dengan dua bahasa yang beda, maka di bahasa dan kisah yang kedua terdapat pelajaran yang tidak ada pada yang pertama. Tinggal kewajiban kita untuk cepat mengulang dan menemukan ketika kita baca kisah yang ulang, di mana letak pelajaran yang berbeda.